di hadiratmu ku angkat suaraku, di hadiratmu ku angkat wajahku, sujud menyembah di hadapanmu, menyatakan kaulah rajaku. Keagunganmu mengatasi langit, kemuliaanmu mengatasi bumi, segala pujian, hormat dan syukur, kemuliaan hanya bagi. Shalom sahabat yang takum dimanapun berada. Selamat pagi buat semuanya. Kembali lagi bersama kami di Yesus Jawaban bersama saya Antosian. Saya Nelson Burini. Dan pastinya di pagi hari ini kita akan membahas tentang firman Tuhan, topik lebih dalam lagi. Dan pasti juga nanti temannya oleh Bapak Arthur Saulata. Dan beliau lagi berhalangan sedikit karena terkena macet dan hujan. Kita berdoa semoga agar cepat sampai dan hujannya cepat berhenti. Dan saya persilakan untuk kepada Bapak Nelson. Iya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali dalam program Yesus Jawaban. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk anugerahmu. Waktunya kami mau memberitakan firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba, mengurapi Anto, mengurapi Partur. Dan biarlah kami senantiasa menjadi berkat dari pemberitaan firman ini, Roh Kudus yang beracara atas setiap pendengar, sahabat Tuletekom di mana saja mereka berada. Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit dan pulihkan mereka yang bermasalah, supaya mereka mengalami yang namanya kasih Tuhan dan mereka bersyukur, mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Urapi kami pada saat ini Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan tentang kualitas orang percaya. Dalam nama Yesus kami serahkan pemberitaan awal, pertengahan hingga selesai dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema kualitas orang percaya. Kualitas orang percaya ada 3 poin Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan bahas tentang 3 poin tentang kualitas orang percaya. Nah, kualitas orang percaya itu berbeda dengan kuantitas atau jumlah dari apapun yang diperoleh dari Tuhan. Nah, yang dimaksud dengan kualitas itu berbicara tentang keilahian Kristus di dalam hidupnya. Tapi kalau berbicara soal berkat, hitungannya adalah benda dan lain sebagainya. Itu tergantung pada kualitas masing-masing, tetapi sifatnya tidak kekal karena memang adalah pemberian yang sementara berlaku di bumi ini. Nah, hari ini Saudara kita belajar tentang pemberian yang kekal yang Tuhan taruh di dalam hati orang percaya, di dalam roh orang percaya. Nah, hari ini kita belajar dari 3 poin penting tentang kualitas orang percaya. Ya, poin yang pertama adalah roh yang merdeka, Saudara yang terkasih. Nah, dasarnya adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus dipastikan rohnya merdeka dulu, baru nanti akan ketahuan yang namanya isi daripada rohnya apa. Nah, Saudara-saudara yang terkasih, roh yang dimerdekakan itu menunjukkan kualitas yang berbeda. Tapi kalau roh yang diperbudak itu menunjukkan kualitas juga yang berbeda. Menurut ukuran dunia, orang yang merdeka adalah orang yang bebas dari masalah. Tetapi menurut ukuran Kristus, orang yang merdeka adalah rohnya dimerdekakan dari kuasa dosa. Jadi hari ini Saudara yang terkasih, kita belajar tentang kualitas orang percaya. Dari sejak Yesus ada di bumi ini, Dia sedang membangun yang namanya mengimpartasi yang namanya kualitas pribadinya kepada setiap orang. Lalu yang kedua tindakan selanjutnya adalah mengisi kualitas itu. Ya. Jadi Roh Kudus memerdekakan roh kita sehingga kita menyatu dengan rohnya di dalam roh dan kebenaran. Makanya firman Tuhan berkata bahwa orang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Waktu kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, itu berbicara tentang kualitas. Itu tidak berbicara tentang seberapa banyak doa kita dijawab, baru kemudian kita memberikan penyembahan. Bukan itu. Karena setiap pemberian adalah korban yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Kalau kita kembalikan kepada Tuhan, tidak berdasarkan kualitas roh yang dimerdekakan atau roh yang dibaharui, maka tidak mengalami yang namanya penerimaan. Bukan sebuah korban yang berkenan kepada Bapa di sorga. Nah, saudara, ada banyak ayat yang berbicara bahwa korban korban tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang dikehendaki adalah pertobatan, hati yang benar. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kalau kita berbicara soal roh yang dimerdekakan, itu artinya bahwa kita mengalami yang namanya pembaharuan demi pembaharuan. Setiap hari firman itu selalu baru, sehingga setiap hari firman itu baru mengubah roh kita. Nah, saudara, tiga unsur dalam kehidupan manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh yang ada di dalam tubuh atau ada di dalam kehidupan manusia. Nah, tetapi saudara yang terkasih, manusia pada umumnya menggunakan jiwa untuk menyembah Tuhan. Manusia pada umumnya menggunakan jiwa untuk merasakan kehadiran Tuhan. Manusia pada umumnya menggunakan jiwa untuk merasakan bagaimana berkat-berkat itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi perhatikan saya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita lebih dari sekedar berkat adalah pembaharuan roh. Nah, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata bahwa setiap hari kita harus mengalami yang namanya pembaharuan, dibaharui dari hari ke hari. Dibaharui dari hari ke hari, saudara. Ketika kita dimerdekakan bahwa oleh roh Allah sendiri di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita mengalami yang namanya pembaharuan. Ya, saudara yang terkasih, bahwa pembaharuan itu adalah saudara, itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena memang kalau tanpa pembaharuan, kemerdekaan itu sepertinya kita tidak mengalami kebebasan yang besar. Orang bisa merdeka hari ini, tetapi kemungkinan besar kalau kembali kepada dosa, kebiasaan buruk, dia tidak mengalami yang namanya kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan kualitas yang benar dan baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, hari ini kita belajar bahwa kebanyakan orang Kristen katanya percaya Yesus, tetapi hidup di dalam dosa terus-menerus. Katanya percaya Yesus, tetapi ya minum mabuk jalan terus. Katanya percaya Yesus tetapi selingkuh jalan terus. Katanya percaya Yesus tapi maki-maki jalan terus. Itu bukan bukti tentang kualitas orang percaya. Bukti kualitas orang percaya, bukti yang pertama adalah dimerdekakan. Jadi kalau dimerdekakan itu artinya dibebaskan. Apa itu dibebaskan? Dibersihkan. Jadi firman Tuhan berkata bahwa di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, firman Tuhan berkata di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa, saudara-saudara yang terkasih. Firman ini jelas bahwa di luar Kristus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena untuk melakukan sesuatu bersama dengan Kristus butuh yang namanya roh Tuhan. Butuh yang namanya kuasa. Butuh yang namanya firman, kebenaran itu sendiri. Tiga hal ini menjadi unsur utama supaya roh kita yang dimerdekakan ini bisa aktif. Bisa menunjukkan kualitasnya. Nah, saudara yang terkasih, kemerdekaan roh itu ditentukan, ya, dilihat dari ada dua hal, yaitu sikap atau sifat dalam hidup kita itu menunjukkan itu bahwa buah-buah kebenaran itu ada. Yang kedua adalah karunia-karunia kita aktif. Itu bukti dari roh kita merdeka. Tapi sebelum itu bisa menjadi buah atau menjadi bukti dalam kehidupan kita, kita perlu menyadari bahwa semuanya itu tidak bisa kita lakukan, kita tidak bisa lahirkan atau tidak bisa kita berbuah berdasarkan kekuatan manusia kita. Karena kekuatan manusia kita tidak punya kekuatan untuk melahirkan kebenaran. Karena yang bisa melahirkan kebenaran adalah roh kebenaran itu sendiri. Maka itu syarat utama daripada orang yang punya kualitas dimerdekakan adalah hidup oleh kebenaran, oleh roh Allah sendiri. Nah, di dalam 2 Korintus 3:17 dari poin yang pertama ini, firman Tuhan berkata demikian, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Merdeka dalam hubungan dengan Tuhan dan merdeka dalam hubungan dengan sesama. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita merdeka itu tidak berbicara tentang satu kali merdeka. Karena merdeka itu begini, saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita dilepaskan dari hukuman neraka. kita dibebaskan dari ikatan roh maut. Tetapi kemerdekaan di dalam Kristus itu bisa berlangsung terus-menerus setiap hari. Apa itu? Pembebasan daripada sifat-sifat baik kita. Karena memang firman Tuhan berkata begini, Yesus berkata kepada orang yang dilepaskan dari kuasa kegelapan, ketika setelah diselepaskan, kemudian Yesus berkata kepada dia, pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Kata pulang dan jangan berbuat dosa, artinya pulang dan hidup di dalam kuasa pembebasan itu. Kuasa kemerdekaan itu. Jangan berbuat dosa supaya kuasa perbudakan dosa mengikat engkau kembali. Nah saudara, setiap kita orang percaya mengalami yang namanya pembentukan karakter tiap hari. Tiap hari. Amarah kita bisa meningkat. Dari dulu marah biasa-biasa sekarang menjadi marah yang luar biasa. Dulu kita marah dengan kata-kata yang biasa, tetapi sekarang marah bercampur dengan maki-maki. Itu berarti kita tidak mengalami yang namanya kemerdekaan. Kita tidak mengalami yang namanya kebebasan dipimpin dalam roh. Nah hari-hari ini saudara yang terkasih, banyak orang punya karunia luar biasa, tetapi mengalami yang namanya masalah dalam karakter luar biasa. Karunianya boleh berkembang, tetapi karakternya bisa menjadi penghambat. Makanya tidak mengalami yang namanya kemerdekaan menggunakan karunia dengan maksimal oleh karena penghambat daripada karakter itu sendiri. Atau juga tidak bebas, tidak merdeka untuk menghidupi karakter Kristus. Ini yang disebut dengan penghambat di dalam kemerdekaan. Jadi kalau kita udah dilepasin, ya disuruh pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya pergi di dalam kebebasan roh, dipimpin roh. Ini yang menunjukkan kualitas kita akan kedepannya seperti apa. Tindakan pertama ini menunjukkan bahwa kualitas kita sebagai orang merdeka akan menentukan kualitas-kualitas kita berikutnya. Karena gini, setiap orang begini. Saya kasih gambaran contoh seperti begini. Kalau kita sudah dikasih kemerdekaan itu seperti ini, kita dikasih modal 1 miliar, ya 1 miliar. Tetapi kemudian kita menggunakan 1 miliar itu katakanlah 100 juta untuk kita foya-foya pesta pora. Iya kan? Lalu kemudian 100 juta lagi untuk apa lagi? Untuk berjudi dan lain sebagainya. 100 juta lagi untuk selingkuh misalnya. Berarti udah 300 juta. Sisa 700. Lalu 700 ini kita gunakan untuk membangun sebuah usaha yang kemudian hasilnya akan berlipat kali ganda. Tetapi perhatikan, 300 ini sudah mengundang dosa masuk untuk mengurang atau mengacaukan semua yang sisa dari 700 ini. Karena 300 ini sebetulnya adalah pemberian dari orang yang memiliki yang namanya kerinduan besar. Untuk apa? 300 ini digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal. Makanya begini saudara yang terkasih, kemerdekaan di dalam roh itu berbeda. Roh dengan roh. Daging dengan daging. Firman Tuhan berkata daging tidak bisa menyatu dengan roh. Ketika kita dimerdekakan oleh roh Allah sendiri, maka roh Allah sendiri tidak mau supaya roh kita, saudara yang terkasih, hidup kita, tubuh kita, jiwa kita dipengaruhi oleh roh yang lain. Karena kalau roh yang lain mempengaruhi roh, tubuh dan jiwa kita, berarti kemerdekaan daripada roh, tubuh dan jiwa kita tidak mengalami keluasan untuk hidup dipimpin oleh roh. Ini yang disebut dengan masalah kualitas. Jadi kualitas yang pertama adalah bagaimana hidup dalam kemerdekaan roh. Ya, saudara yang terkasih, ini yang menentukan bagaimana kebebasan kita, sukacita kita, kekuatan kita, kemaksimalan daripada visi kita akan bergerak lebih luas lagi. Akan menunjang atau mengobarkan yang namanya roh kita untuk bergerak lebih kuat ke depan. Nah saudara yang terkasih, saya mau berkata begini bahwa kemerdekaan roh adalah tindakan awal Tuhan memulai sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Karena tanpa kemerdekaan tidak mungkin ada sebuah tindakan selanjutnya. Karena kalau bukan kemerdekaan berarti ada perbudakan. Saudara yang terkasih, kita kebanyakan hari ini saudara yang terkasih menyaksikan bahwa banyak orang, kita mendengarkan banyak kesaksian bahwa banyak orang mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan luar biasa. Mereka mengalami yang kasih mula-mula dengan Tuhan luar biasa. Tetapi perjalanan hidupnya kemudian mengalami yang namanya stagnasi. Mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Dan ada yang betul-betul tinggal di tempat, tetapi ada yang mundur. Dan ada yang mati, ada yang hancur betul-betul hidupnya. Kenapa? Karena tidak menggunakan hidup di dalam kemerdekaan ini dengan maksimal. Makanya saudara-saudara yang terkasih, kuasa kemerdekaan itu mempengaruhi kekuatan hidup kita ke depan. Makanya saudara yang terkasih, ketika kita dimerdekakan, maka Tuhan tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi dia mengisi kita dengan kuasa. Ya, kemerdekaan itu isinya adalah kuasa, firman, dan roh. Tiga hal ini menjadi modal utama orang percaya yang dimerdekakan. Itu akan menentukan bagaimana kualitasnya. Status sebagai anak Allah itu hanya pemberian yang disematkan aja. Tetapi isinya yang menentukan apakah kita orang merdeka atau tidak. Maka firman Tuhan berkata, jangan gunakan kemerdekaan itu atau kebebasan itu untuk hidup dalam dosa. Nah, hari ini banyak orang hidup dalam dosa sekalipun statusnya Kristen atau statusnya orang percaya. Perhatikan saya, orang percaya bukanlah orang yang melakukan dosa yang terus menerus. Orang percaya itu bukan orang percaya tetapi orang berdosa. Nah saudara, status kita bisa menjadi orang Kristen tetapi bisa juga kita menjadi orang berdosa. Dua hal yang berbeda, saudara-saudara yang terkasih. Ya, kita menjadi orang percaya karena memang Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tetapi bukti daripada kita menjadi percaya adalah kita pelaku firman. Itu yang menjadi kebenaran bahwa kita adalah orang merdeka. Nah, di mana buktinya kalau kita betul-betul tidak mampu melakukan kebenaran firman Tuhan dan kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, itu masalah. Nah, saudara yang terkasih, masalah terbesar orang Kristen bukan doanya dijawab atau tidak. Masalah terbesar orang Kristen bukan masalah dia sakit penyakit atau tidak. Masalah terbesar orang Kristen bukan kekurangan uang, bukan tidak mampu membayar kontrakan, ya, tidak mampu membayar utang. Bukan masalah itu bukan masalah terbesar orang Kristen. Masalah terbesar orang Kristen yang pertama adalah tidak bisa hidup di dalam kemerdekaan roh. Tidak mau dipimpin roh, itu masalah. Masalah terbesar, karena tidak bisa kita jalan kehidupan ini selanjutnya tanpa roh Allah sendiri kalau kita mengaku anak Tuhan. Tidak bisa. Karena kalau kita mengaku anak Tuhan lalu kita tidak mau dipimpin roh, otomatis roh setan yang mendatangi kita dan menguasai kita, itu otomatis. Kenapa? Karena roh Tuhan bisa menjauh dari hidup kita, itu masalah. Jadi kalau kita sudah dipimpin roh Allah, berarti kita membiarkan diri kita dituntun. Ketika kita dimerdekakan berarti kita mau dituntun. Ya, dibentuk, dipimpin. Kata dipimpin berarti kita menyerahkan diri kita, berserah sepenuhnya kepada dia. Nah saudara, ada pujian berkata, aku berserah, itu menunjukkan bahwa kita tidak punya power, kekuatan yang lebih. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, bukan karena kuat dan gagahku, tetapi karena roh Allah sendiri. Jadi Yesus tekankan sekali lagi, dia berkata seperti tadi sampaikan bahwa di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kamu sudah merdeka. Kamu udah punya uang modal 1 miliar. Tapi tanpa kuasaku modal itu tidak bisa berfungsi. Tanpa kesempatan yang aku berikan modal itu tidak bisa digunakan. Jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu ada di dalam kuasa. Setelah kita dimerdekakan, firman Tuhan berkata, engkau akan menerima kuasa kalau roh Tuhan turun atas engkau. Waktu roh Tuhan turun atas kita, kita mengalami yang namanya kemerdekaan. Saya percaya begitu banyak orang yang mengalami yang namanya, menjalani yang namanya kualitas daripada roh yang merdeka. Dan banyak sekali yang mengalami yang namanya menghasilkan begitu banyak buah-buah kebenaran. Melalui pelayanan, ya kan? Buah-buah pelayanan, buah-buah karakter, dan buah-buah karunia, saudara yang terkasih. Mereka berhasil, begitu banyak orang seperti itu, saudara yang terkasih. Tapi saya mau berkata begini, bahwa hati-hati bahwa hari ini firman Tuhan lebih jelas digenapi di dunia ini. Ada banyak orang Kristen yang terdahulu menjadi terkemudian hari-hari ini. Ya, ada banyak orang mundur, mati rohani. Itu karena tidak kuat di dalam kemerdekaan roh. Kalau kuat dalam kemerdekaan roh, kasih mula-mulanya tetap akan berkobar-kobar. Enggak mungkin Roma 12 ayat 11, coba kita baca. Roma 12 ayat 11 itu berkata begini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat ini berkata tentang, sebenarnya menjelaskan tentang kondisi roh yang merdeka. Ya, kekuatan roh yang merdeka itu powernya besar. Saya mau berkata begini, sama seperti seorang yang untuk membangun sebuah perusahaan. dia udah punya modal uang. Yang kedua, ya sarana prasarana lain sudah ada. Ya, yang ketiga, koneksi sudah ada, rekan bisnis ada. Yang keempat, pasarnya sudah ada. Ya, membangun usaha pasar sudah ada. Yang kelima, ya, bahwa konsumen atau manusia yang bisa menunjang, ya, usaha ini bisa berkembang berapa puluh tahun, berapa ratus tahun ke depan, itu sudah ada. Jadi berarti begini, bahwa sebenarnya kita orang Kristen, menjadi Kristen, menjadi beragama Kristen berbeda dengan menjadi orang merdeka. Merdeka dalam Kristus berbeda dengan menjadi status Kristen. Makanya saudara yang terkasih, banyak orang menjadi Kristen tetapi bingung dengan hidupnya. Iya kan? Banyak orang menjadi Kristen tetapi tidak tahu berdoa. Banyak orang menjadi Kristen tetapi baca firman Tuhan aja, buka Alkitab aja, buka kitab Matius aja bingung di mana. Iya kan? Banyak orang menjadi Kristen tetapi mendengarkan khotbah aja enggak ngerti. Banyak orang menjadi Kristen tetapi mendengar tentang kata Roh Kudus aja enggak ngerti apa itu Roh Kudus. Banyak orang menjadi Kristen ke gereja aja, aduh, hitung-hitungan, itu artinya tidak merdeka. Ya, kualitas kita pertama ditentukan daripada bagaimana kita tahu roh kita merdeka atau tidak. Kata roh kita merdeka tergantung bagaimana hati kita cinta sama Tuhan atau enggak. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Ya, jadi kalau akal budi kita sadar bahwa kita punya Tuhan, berarti kita sadar bahwa kita, di dalam roh kita ada kebenaran. Ya, kalau kita punya kekuatan lemah, lalu kita percaya bahwa ada kekuatan Tuhan yang maksimal menguasai hidup kita, maka itu tandanya bahwa kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan karena kita mengasihi. Ya, kita punya yang namanya kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu artinya bahwa kita sadari Tuhan tidak pernah menjauh dari hidup kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya penguasa dalam hidup kita, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang merdeka. Tapi kalau kita hanya menjadi Kristen dan kita berkata, wow, sudah Kristen cukup, ya tidak melayani, ya pesta pora, Natal boleh mabuk-mabukan, ya kan? Kita boleh pesta pora dan lain sebagainya, itu bukan Kristen merdeka. Itu Kristen diperbudak, saudara, oleh dosa dan kebiasaan dan adat istiadat manusia yang menawan dia di dalam kebiasaan dosa. Nah, hari-hari saudara yang terkasih, saya mau berkata begini, bahwa kebiasaan hidup di dunia ini tidak masalah. Anda boleh ya merayakan ulang tahun dengan minum dalam hal ini minum yang enak-enak lah, makan yang ya menikmati segala makanan yang enak lah. Tetapi perhatikan saya, bahwa itu adalah kebutuhan tubuh. Ya, Anda boleh merasakan bahwa Anda diberikan yang namanya pujian atau diucapkan selamat ulang tahun dan lain sebagainya, di jiwa Anda merasa tenang. Puas, perasaannya ya puas. Tapi perhatikan saya, itu adalah kebutuhan jiwa. Berbeda dengan kebutuhan roh. Kebutuhan roh itu begini saudara yang terkasih. Pertama, roh itu nyatu dengan roh Allah. Lalu kemudian roh Allah ini akan membuat roh manusia kita merasakan hubungan yang sangat intim dengan dia. Ini yang menunjukkan bahwa kualitas hidup kita sedang diisi. Dan makanya kita disebut sebagai orang merdeka. Nah, Tuhan memerdekakan kita bukan dari tubuh kita, bukan dari jiwa kita. Yang pertama dimerdekakan adalah roh kita. Nah, saudara, berbeda dengan Adam dan Hawa. Adam sendiri dicipta dari tubuh, dari tanah, debu dan tanah. Habis itu dihembuskan nafas ke dalam tubuhnya. Maka disebut dengan roh manusia. Dihembuskan ruah. Ya. Diciptakan ruah itu dari nafas Allah sendiri. Tapi perhatikan, setelah itu berbeda dengan penciptaan di dalam Kristus. Ya, firman Tuhan berkata, kita manusia yang baru, sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hidup dalam Kristus berarti kita dicipta dari dalam, bukan dari luar. Adam dicipta dari luar, dari tubuhnya. Orang percaya dicipta dari rohnya, bukan dari tubuhnya. Karena tubuh sudah ada, jiwa sudah ada. Yang dicipta yang baru adalah rohnya. Makanya firman Tuhan berkata, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ini bukti kemerdekaan. Jadi kalau ada orang Kristen pikirannya kacau, berarti itu tingkat jiwanya belum dimerdekakan. Nah, saudara yang terkasih, sebetulnya pelajaran ini kan menentukan, ya, pikir negatif tentang orang lain berarti roh kita belum dimerdekakan. Ya. Kemerdekaan roh itu berlangsung dua kali. Pertama, saudara yang terkasih, waktu kita percaya Yesus, itu pertama kali kita dimerdekakan. Yang kedua, karakter hidup kita, pembaharuan pikiran, perkataan, perbuatan kita, itu disebut dengan proses pembaharuan atau kemerdekaan roh, jiwa, dan tubuh. Nah, saudara-saudara terkasih, selalu kita bermasalah di jiwa. Makanya kalau ada orang maki-maki, kita selalu bisa membalas maki-maki. Kenapa? Karena pikiran kita adalah, kita selalu isi pikiran kita dengan maki-makian. Lalu mulut kita mengeluarkan kata-kata maki. Berarti di pikiran berbicara tentang jiwa, di mulut berbicara tentang tubuh. Ya, mulut berbicara tentang tubuh atau lidah berbicara tentang tubuh. Begitu di pikiran kita adalah kata-kata binatang, maka keluar dari lidah kita kata-kata binatang. Ini yang disebut dengan tubuh dan jiwanya belum dimerdekakan. Kenapa? Karena rohnya tidak mengalami pimpinan roh. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita mengalami yang namanya proses dimerdekakan, kita harus tahu bahwa roh kita, ya, coba kita pelajari tentang bagaimana dimerdekakan dalam roh, itu tentang bagaimana pembaharuan roh setiap hari. Makanya firman itu masuk ke dalam hati. Kata hati di sini berbicara tentang ruah, nafas hidup kita, roh hidup kita. Ya, manusia roh kita itu yang dibaharui, yang diisi, yang diperlengkapi. Makanya iman itu tidak ada di dalam jiwa. Iman tidak ada dalam tubuh. Iman itu ada dalam roh. Roh yang dibaharui. Makanya firman Tuhan berkata menyembah Bapa dalam roh. Tanpa iman tidak mungkin kita menyembah Bapa dengan roh. Karena iman tidak bisa ada dalam jiwa, maka kita tidak bisa menyembah Bapa dengan jiwa. Ya, pertama adalah kita menyembah Bapa dengan roh. Maka dari roh ini transfer, ya, iman itu ditransfer atau pengaruh kuasa itu, kebenaran itu ditransfer ke jiwa, maka jiwa ditransfer ke tubuh, maka tubuh ini boleh menyembah. Makanya kita bisa angkat tangan. Ya, ini yang disebut dengan proses kualitas orang percaya dimerdekakan. Jadi kalau datang ke gereja, ngantuk, tidur, firman Tuhan diberitakan saudara tidur, berarti saudara sedang mengalami yang namanya perbudakan roh. Hati-hati saudara yang terkasih. Kualitas orang Kristen hari-hari ini mengalami banyak kerusakan. Ya, roh banyak orang Kristen hari ini mengalami banyak kerusakan. Berbeda dengan orang-orang yang melayani luar biasa. Ada banyak komunitas yang melayani luar biasa. Itu saya kagum, saya salut, saya ya luar biasa, saya kagum. Seperti Anto ya. Anto tiap hari Senin sampai Minggu ya, Sabtu ya, Jumat. Setiap hari Senin sampai Jumat melayani di radio, rohnya menyala-nyala. Iya kan? Nah, kemudian bisa berdoa. Itu kan rohnya tidak mau padam. Jadi orang yang bukti roh, kualitas rohnya dimerdekakan, tidak memadamkan roh. Iya kan? Nyala terus, apinya nyala mulu. Gak suka dipadamin. Kalau dipadamin, waduh, berontak. Ya kan? Rohnya kayaknya bertolak belakang. Nah, saudara yang terkasih, ini disebut dengan menyadari bagaimana hidup di dalam Kristus. Nah, poin yang pertama tentang kualitas roh ini, saudara yang terkasih, kualitas orang percaya ini, saudara yang terkasih, dilihat daripada bagaimana rohnya dimerdekakan atau tidak. Nah, saya rindu supaya setiap kita, orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, di mana saja berada saudara yang mendengarkan firman Tuhan, saudara, dampak daripada kehidupan baik kita, benar kita di dalam kehidupan keluarga kita, itu menunjukkan apakah roh kita merdeka atau tidak. Kalau Anda merdeka, berarti Anda akan mengalami yang namanya proses kehidupan yang baik, respon Anda akan baik, dampak kehidupan Anda akan baik kepada setiap orang. Dalam keluarga Anda, Anda punya visi untuk membawa perubahan dalam keluarga. Kalau keluarga terkenal dengan narkobanya, nama baik keluarga hancur oleh karena salah satu anak anggota keluarga mengalami narkoba atau mengalami yang namanya seks bebas atau mengalami perselingkuhan atau mengalami yang namanya kehancuran rumah tangga, itu sebetulnya Tuhan pengen untuk memerdekakan keluarga itu. Nah, tergantung bagaimana saudara yang betul-betul merdeka di dalam roh ini mau gak hidup di dalam kuasa itu untuk betul-betul dipakai Tuhan menjawab kebutuhan pemulihan di dalam keluarga itu sendiri. Nah, saudara yang terkasih, itu kembali kepada saudara. Ya, jadi saudara, kembali kepada kita hari ini saudara, bahwa poin yang pertama ini, kualitas orang merdeka, orang percaya itu ditentukan daripada bagaimana dia hidup di dalam kemerdekaan roh. Ya, hidup di dalam kemerdekaan roh. Nah, saya mau berkata begini, jangan padamkan roh. Orang yang suka memadamkan roh itu sama seperti mengundang kutuk datang. Mengundang penderitaan, kesusahan oleh karena dosa itu datang. Orang yang suka memadamkan roh itu mempersilahkan setan masuk. Iya, itu memadamkan roh. Orang yang suka memadamkan roh itu dengan spontanitas menghidupkan yang namanya dagingnya. Ya. Makanya firman Tuhan berkata jangan hidup oleh daging. Ya. Daging itu mematikan saudara. Tetapi roh menghidupkan. Jadi makanya kalau kita merdeka, hiduplah di dalam kemerdekaan roh yang hidup. Makanya supaya betul-betul kalau bukti kita hidup dalam Kristus, ya pasti kita punya spirit yang luar biasa untuk melayani. Kita punya semangat yang luar biasa untuk bersaksi, ya kan? Kita punya kerinduan yang luar biasa untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Itu bukti bagaimana kita merdeka oleh roh Allah sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara betul-betul rindu untuk mengalami lawatan Tuhan, hari ini Tuhan mau berkata begini, koreksi diri kita. Saya mau tekankan bahwa akhir zaman ini adalah akhir di mana tanda-tanda dunia, tanda-tanda kejahatan, tanda-tanda daripada pekerjaan iblis semakin real, semakin nyata. Dosa semakin bertambah dan dosa kelihatan seperti budaya kehidupan manusia yang biasa-biasa. Iya kan? Orang-orang narkoba itu biasa. Ya, orang seks bebas itu biasa. Ya, orang gay, orang lesbi itu biasa. Malah yang gay dan lesbi meminta supaya hak, kewajiban hak, ya, hak asasi mereka diperjuangkan oleh orang-orang yang peduli dengan mereka, saudara. Supaya mereka merasa bahwa mereka perlu hidup seperti itu. Dan inilah keadaan dunia yang semakin kacau. Saudara, ini bukan kemerdekaan, ini yang disebut dengan perbudakan dosa. Setan merancangkan perbudakan dosa atas jumlah manusia di dunia ini semakin bertambah-tambah. Tetapi perhatikan saya, roh Tuhan merancangkan kemerdekaan atas dosa, atas jumlah manusia itu juga bertambah-tambah. Makanya sebagai orang percaya hari ini, kita perlu hidup di dalam kualitas kemerdekaan roh. Supaya apa? Betul-betul kita tahu membedakan mana yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Kan itu kita hidup di dalam tiga kualitas ini. Baik, berkenan, dan sempurna, maka kita disebut sebagai orang merdeka. Karena kalau tidak, kita akan hidup di dalam kutuk, tidak berkenan, atau ya terkutuk, dan tidak sempurna. Kacau balau. Nah, hidup kita supaya jangan kacau balau, berarti kita betul-betul harus menyadari bahwa roh kemerdekaan, firman kemerdekaan, kuasa kemerdekaan terus bekerja dalam hidup kita. Itu poin yang pertama, saudara-saudara yang terkasih. Jadi kita belajar hari ini tentang kualitas orang percaya. Kualitas orang percaya yang pertama adalah saudara merdeka oleh roh. Dimerdekakan oleh roh Allah sendiri, maka bukti daripada dimerdekakan oleh roh, bahwa kita hidup di dalam kemerdekaan firman, kemerdekaan kuasa, dan kemerdekaan roh Allah sendiri. Nah, saudara yang terkasih, dipimpin roh itu artinya hidup dalam roh dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan sendiri dan kuasa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Poin yang pertama telah selesai, saudara yang terkasih, dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Haleluya. Nah, saudara, poin yang pertama selesai dan kita akan menyanyi, kita akan memuji Tuhan, kita menyembah. Karena kita minta supaya Tuhan betul-betul mengurapi kita hari ini. Supaya benar-benar kita betul-betul dimerdekakan oleh roh Allah sendiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya masalah tentang hidup dalam roh. Saudara mungkin mengalami yang namanya masalah tentang hubungan dengan Tuhan. Engkau kepahitan, engkau kehilangan yang namanya kasih mula-mula, engkau mengalami yang namanya kekecewaan, engkau mengalami yang namanya kepahitan atau sakit hati dengan siapapun, dengan gereja, dengan pendeta, dengan dengan jemaat, dengan keluargamu, dengan siapapun di tempat pekerjaan. Kalau engkau dengarkan firman Tuhan ini, mari biarkanlah buka hatimu supaya roh Tuhan memerdekakan engkau kembali. Roh Tuhan yang bekerja dengan kuasa yang tidak terbatas, membersihkan hatimu dari keadaan-keadaan dosa, keadaan-keadaan kutuk, kebiasaan-kebiasaan buruk, karakter-karakter buruk, benih-benih dosa yang ada di dalam hatimu, supaya engkau benar-benar dimerdekakan, supaya engkau mengalami yang namanya kebebasan di dalam roh, hidup di dalam kemerdekaan, engkau penuh dengan sukacita, engkau mengalami yang namanya full damai sejahtera, engkau tidak mengalami yang namanya depresi, tidak mengalami yang namanya stres. Saudara yang terkasih, iblis selalu ingin menyerang jiwa kita. Oleh karena kita tidak mengalami yang namanya kekuatan hidup di dalam roh dan kebenaran. Saudara yang terkasih, orang yang tidak kuat rohnya akan mengalami yang namanya kelemahan jiwa. Ketika dia mengalami kelemahan jiwa, maka setan dengan kuasanya akan menyerang saudara yang terkasih. Maka itu saudara, saya ajak saudara kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tundukkan hatimu di dalam roh. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada engkau. Biarlah engkau punya kuasa di dalam roh Allah sendiri. Engkau berdoa bersama dengan saya di dalam kuasa yang tidak terbatas, supaya urapan itu bekerja di dalam engkau. Oh, tunduklah mandi dan yang baru harus disimpan di kirbat yang baru. Saudara yang terkasih, kalau hati kita bermasalah hari ini, itu tandanya kita tidak mengalami pembaharuan kemerdekaan roh yang baru. Maka itu saudara yang terkasih, jikalau engkau minta supaya hatimu dibaharui, engkau mau supaya engkau mengalami yang namanya kemerdekaan roh, maka engkau berikan hatimu saat ini, supaya ketika hatimu dibaharui, maka anggur firman kebenaran, kuasa roh dan kebenaran itu masuk di dalam rohmu dan mengisi engkau kembali sehingga engkau penuh dengan kebenaran itu sendiri. Engkau tidak akan mengalami yang namanya kejenuhan, engkau tidak mengalami yang namanya kesuaman, engkau tidak akan mengalami yang namanya kepahitan, engkau tidak mengalami yang namanya kekecewaan, sakit hati, tetapi engkau mengalami yang namanya kebebasan, kemerdekaan, engkau mengalami yang namanya sukacita, damai dan kemenangan. Engkau akan nikmati secara jiwa dan roh juga, engkau akan mengalaminya. Tubuhmu akan mengalaminya, namanya kesegaran yang baru. Karena Tuhan dengan kuasanya tidak terbatas bekerja saat ini juga. Dalam nama Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Umatmu yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, jiwa dan tubuh mereka, roh mereka dibaharui ya Bapa. Engkau bekerja saat ini Tuhan, baharui roh mereka, baharui jiwa mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, bersihkan hati mereka ya Bapa. Bersihkan ya Bapa di dalam nama Yesus. Yohanes 15 ayat 2 berkata, setiap ranting yang berbuah harus dibersihkan lagi supaya lebih banyak berbuah. Hamba berdoa, apabila ranting hidup kami Tuhan bermasalah, Tuhan bersihkan ya Bapa, supaya mengalami yang namanya pembaharuan dan mengalami yang namanya kebebasan dan menerima yang namanya nutrisi kualitas untuk berbuah lebih lagi ya Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa, Tuhan urapi setiap umat-Mu dengan urapan yang baru. Di dalam nama Yesus, kasih-Mu melingkupi kami saat ini ya Tuhan. Kasih-Mu yang baru, kasih mula-mula masuk dalam roh kami ya Bapa. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, kita dibaharui oleh firman Tuhan dengan poin yang pertama tentang merdeka. Kualitas orang percaya ditentukan pertama oleh kemerdekaan rohnya. Nah saudara-saudara yang terkasih, kita masuk dalam poin yang kedua tentang kualitas orang percaya. Orang percaya yang sudah dibaharui rohnya akan mengalami yang namanya tanda yang pertama, yang namanya kekuatan roh, ya, kelegaan. Kalau sudah dibaharui, dia mengalami yang namanya kelegaan, ya. Yang kedua adalah kekuatan roh. Yang ketiga adalah keperkasaan. Kekuatan berbeda dengan keperkasaan, ya. Kuat berbeda dengan perkasa. Ya, kuat itu adalah sebuah tanda bahwa kita siap dan bertahan. Tetapi perkasa itu artinya ekspresi daripada kekuatan itu sendiri. Tapi dua hal ini akan terjadi ketika kita sudah mengalami yang namanya kemerdekaan roh. Bukti daripada kemerdekaan roh adalah tanda atau firman. Yesus berkata begini bahwa datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ya, kata kelegaan itu berbicara tentang kelepasan. Itu yang disebut dengan kemerdekaan. Nah, isi daripada kemerdekaan atau kelepasan adalah kekuatan dan keperkasaan. Nah, saudara terkasih, kita bisa punya yang namanya uang, kita bisa punya yang namanya tubuh, kita bisa punya yang namanya kesehatan, tetapi kalau kita tidak punya kekuatan, maka kesehatan tidak berguna. Tubuh tidak berguna. Demikian juga dengan roh. Nah, saudara-saudara terkasih, Tuhan membaharui roh kita, Tuhan memerdekakan roh kita, setelah itu dia memberikan yang namanya kekuatan. Kekuatan roh. Kekuatan roh kita peroleh dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa Roh Kudus itu adalah kuasa yang kekal, besar dan tidak terbatas, ya. Besar dan tidak berkurang. Nah, kuasa Roh Tuhan ini yang kemudian menciptakan kekuatan di dalam roh kita. Memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Makanya ada ayat firman Tuhan berkata, bersama dengan Allah kita cakap menanggung segala perkara. Ya, kita dapat melakukan segala sesuatu oleh bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh Roh Allah. Jadi kekuatan kita itu datangnya daripada kuasa yang sangat kekal. Dengarkan saya, kita bisa mendapatkan kekuatan yang bisa terbatas. Tetapi kuasa tidak terbatas. Ya, saudara terkasih, ini beda saudara. Kuasa tidak terbatas, kekuatan bisa terbatas. Iya kan? Selama kita hidup, kita kuat. Makanya manusia pada dasarnya diberikan fase kehidupan. Dari bayi diperhatikan. Untuk sendok makan buat dirinya tidak bisa. Maka yang punya kemampuan untuk memberi makan bayi adalah orang tuanya. Punya kekuatan. Tangannya ada tetapi tidak punya kekuatan untuk angkat sendok. Kenapa? Tidak mengerti. Nah, beda dengan Roh Allah sendiri di dalam hidup kita. Roh Allah sendiri punya peran untuk memampukan roh kita berfungsi. Iya kan? Makanya banyak orang Kristen tidak mengerti tentang fungsi rohnya. Bayi rohani. Orang bayi rohani mau tua umurnya udah 80 pun, ya kan? 80 pun kalau disuruh berdoa enggak ngerti. Iya kan? Iya kan? Suruh apa namanya? Berperang enggak ngerti, enggak ngerti bagaimana cara berperang. Bagaimana cara menggunakan kekuatan. Dia gak tahu ada kekuatan atau enggak. Mau umur 80, mau masuk kuburan juga, mau Kristen seperti apapun. Kalau gak ngerti tentang dimerdekakan dalam roh, dipimpin roh, percuma. Makanya banyak orang Kristen udah tua juga masih melakukan kebiasaan buruk. Dan mereka bangga bahwa itu adalah kekuatan mereka. Kemampuan mereka. Perhatikan saya. Kuasa dan kemampuan atau kekuatan berbeda. Ya. Firman Tuhan berkata begini, bayi dari sejak bayi. Ada ayat firman Tuhan berkata, nanti kalau engkau udah muda, engkau sendiri bisa ikat pinggang, engkau bisa bergerak, engkau bisa menggunakan segala segenap kekuatanmu di masa mudamu, untuk engkau bisa menghasilkan banyak hal. Engkau bisa bekerja, engkau bisa beraktivitas dengan segenap kekuatan di masa muda. Tapi kalau engkau sudah tua, ya, engkau sudah tua gak bisa lagi, saudara. Ini berbicara tentang kekuatan itu terbatas. tapi kuasa tidak pernah terbatas. Makanya saudara yang terkasih, kekuatan orang percaya letaknya pada kuasa itu. Ada dari kuasa itu. Jadi makanya begini saudara yang terkasih, orang percaya yang melakukan kebenaran berdasarkan kekuatan roh Tuhan, tetapi tidak tunduk pada otoritas roh Tuhan, maka dia akan mengalami yang namanya kehilangan kekuatan. Kenapa orang bisa menjadi suam-suam kuku? Karena kekuatannya habis. Kekuatan di dalam roh itu tidak lagi. Kenapa? Hubungannya kasih mula-mulanya hilang. Jadi kalau dia merdeka dan kasih mula-mulanya tetap kokoh dengan Tuhan, kekuatannya tidak akan pernah berakhir. Makanya si siapa namanya temannya si Yosua, Kaleb, ya kan? Kaleb berkata begini, kekuatanku tidak berkurang. Umurku sudah di atas 50-an, ya saudara yang terkasih. Pokoknya udah tua deh saudara yang terkasih. Beda dengan Yosua, masih muda. Tapi kekuatan Kaleb seperti umur 40-an. Nah saudara yang terkasih itu berbicara apa? Berbicara tentang visi Tuhan, roh Allah tidak mau diam. Dan Kaleb ini menghargai yang namanya kuasa itu terus bekerja di dalam hidupnya. Kaleb ini menyadari kelemahannya. Kalau tidak ada koneksi dengan roh Allah, kekuatannya akan melemah. Nah saudara terkasih, ini berbicara tentang keperkasaan saudara terkasih. Ada banyak orang yang kuat tenaganya ya di masa mudanya, tetapi begitu tua loyo. Iya kan? Ada orang di masa muda loyo. Iya kan? Ini kan masalah saudara. Nah kita sebagai orang percaya, jadi kalau kita merasa bahwa kita sehat-sehat saja, tetapi manusia kekuatan rohani kita tidak ada, itu artinya kita sangat bermasalah sebagai orang percaya. Sangat bermasalah. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata begini saudara, dari poin yang kedua tentang kualitas orang percaya. Ya, kualitas orang percaya ditentukan yang kedua adalah dari roh yang kuat dan roh yang perkasa. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kuat menghadapi tantangan hidup, hidup di dalam kasih dan tertib atau tidak sembarangan menjalani kehidupan ini. Jadi kalau kita menjalani kehidupan ini di dalam kekuatan roh Allah sendiri dan kita penuh dengan kasih dan tertib hidup kita tidak sembarangan, tidak bergaul sembarangan, maka kekuatan itu tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Ini syarat utama setiap orang percaya. Makanya kalau orang percaya sungut-sungut terus, sebetulnya dia tidak menghargai kekuatan Tuhan yang selalu mengalir. Ya saudara, saya teringat hari-hari ini firman Tuhan untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Bahwa firman Tuhan berkata tentang Maria menyimpan segala perkara, segala hal di dalam hatinya. Jadi kalau kita punya masalah, jangan cepat-cepat umber. Jangan cepat-cepat gosip, jangan cepat-cepat cerita. Karena ketika engkau tidak punya solusinya dan engkau cerita, itu sama seperti engkau membiarkan dirimu diserang. Berusahalah datang kepada Tuhan dan minta solusinya. Iya kan? Karena Tuhan tidak mungkin diam. Firman Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kata tidak membiarkan artinya engkau mengalami masalah pun dia ada. Ya, dia tidak akan meninggalkan. Kalau engkau mengalami yang namanya tekanan yang besar pun, seolah-olah pencobaan yang kau alami sudah melampau kekuatanmu, tetap firman Tuhan berkata, semua pencobaan yang kamu alami adalah biasa. Tidak mungkin melampau kekuatanmu. Karena kekuatan Tuhan tidak pernah habis. Yang diberikan kepada kita tidak pernah habis selama kita percaya kepada dia. Perhatikan saya, orang yang masuk neraka adalah orang yang kehilangan kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kekuatan dari kuasa itu sendiri. Dari pribadi yang menyelamatkan itu sendiri. Dari roh yang kekal itu sendiri. Orang yang masuk surga adalah orang yang hidup terkoneksi dengan kuasa dan kekuatan hidupnya tetap akan terbawa. Akan ada di dalam hidupnya. Ya, sekalipun firman Tuhan berkata, ya, Daud berkata begini, dengan pujian yang luar biasa ini, ya kan? Sekalipun aku dalam lembah kelam. Ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak bimbang sebab kau besertaku. Tak simpan aku, ku puji, ku sembah kau Tuhan. Saudara terkasih, berkat Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Ini saudara terkasih kita, itu artinya bahwa di dalam berkat ada kekuatan. Di dalam berkat ada kuasa. Di dalam berkat ada perjanjian Tuhan menyertai kita. Di dalam penyertaan Tuhan atau Immanuel itu sendiri. Di dalam berkat ada semangat. Di dalam berkat ada kemauan. Di dalam berkat ada yang namanya semangat atau spirit, roh yang menyala-nyala. Di dalam berkat ada yang namanya sebuah hubungan yang intim. Di dalam berkat ada kasih yang menyala-nyala, yang berkobar, yang selalu kita berikan, yang selalu kita tunjukkan melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Makanya dari dalam berkat ini kita mendapatkan kekuatan untuk melakukan, untuk memaksimalkan apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Saudara, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk digunakan untuk kepentingan daging kita. Karena kalau seperti itu, Tuhan bisa menilai dan berkata kepada kita, anak-anak murahan sebenarnya. Kita disebut anak-anak berdosa. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Allah, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bersaksi, untuk berdoa, untuk menyembah, untuk berkhotbah, ya, untuk memberitakan firman kemanapun, untuk menasihati orang lain, maka kekuatan itu tidak akan pernah berakhir. Kenapa? Karena kekuatan itu bekerja oleh karena firman itu diberitakan. Kekuatan itu menunggu kapan dia boleh bekerja ketika firman itu diberitakan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ketika kita tidur pun firman Tuhan berkata kita diberkati. Kenapa? Karena kita tidur di dalam berkat. Kita tidur dalam kekuatan. Why? Kenapa? Karena dengan kekuatan kita percaya. Kekuatan iman kita, ya, tidak bisa hidup, tidak bisa aktif tanpa kekuatan. Ya. Saudara yang terkasih, perempuan Samaria yang pendarahan 12 tahun. Dia berusaha untuk merangkak dan meraih jumbai jubahnya Tuhan Yesus. Saudara terkasih, dia yang namanya, dia sebetulnya secara fisik dia tidak punya kekuatan untuk berjalan. Memang terbukti dia tidak bisa berjalan, saudara terkasih. Dia merangkak, saudara terkasih. Tetapi kekuatan imannya itu membangkitkan, menggerakkan tubuhnya untuk menjamah, untuk menggapai yang namanya jumbai Tuhan Yesus. Nah, saudara terkasih, kekuatan yang ada pada kita, jika kita gunakan untuk sebuah tujuan yang mulia, sekalipun keadaan kita sangat berat, sangat kacau, tapi kekuatan yang ada pada kita, kita gunakan untuk meraih yang namanya kemuliaan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kemuliaan jauh lebih daripada yang kita alami. Bahkan kekuatan yang baru itu Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Saya percaya setiap orang yang ulang tahun pengen minta umur panjang. Perhatikan saya, Anda minta umur panjang tanpa kekuatan Tuhan untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, ya, itu bermasalah. Anda minta umur panjang untuk sepanjang umur Anda berdosa. Itu masalah. Makanya saya lebih senang kalau saudara yang terkasih, kita berulang tahun minta kekuatan Tuhan untuk menjalani hidup ke depan di dalam kekuatan untuk melakukan apa yang benar, berkenan, dan kudus, mulia di hadapan Tuhan. Kalau itu kita lakukan, saya mau pastikan kekuatan itu tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Haleluya. Ini dia saudara yang terkasih. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh untuk membangkitkan yang namanya kekuatan. Ya, membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban dalam hidup kita. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita punya kasih yang luar biasa, pasti kita mengasihi dengan kekuatan yang benar. Tapi kalau kita punya benci, tidak mungkin kita gunakan kekuatan untuk mengasihi. Kalau kita benci, enggak mungkin kita mengasihi. Sebab orang mengasihi pasti enggak membenci. Ya, orang Kristen hari-hari ini kita perlu paham. Ada banyak orang Kristen menggunakan kesempatan yang ada dan ada kekuatan yang ada untuk hidup berfoya-foya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menilai segalanya. Saudara-saudara terkasih, kita perlu tahu bahwa hidup kita ini berguna untuk yang mana. Jika kita tahu bahwa kita betul-betul berarti bagi Tuhan, berarti bagi sesama, berarti kekuatan kita tidak akan pernah sia-sia. Saya tahu firman Tuhan berkata, pergunakan segala sesuatu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan, oleh dia, untuk dia, dan oleh dia ya, untuk kemuliaan dia, itu betul-betul harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena kalau enggak, berarti kekuatan yang kita peroleh, kita akan menyesal. Saudara, terlalu banyak orang menjelang kematiannya menyesal. Ya, menyesal karena salah menggunakan kehidupannya. Segenap kekuatannya, kesehatannya, waktunya, berkat yang ada pada dia digunakan dengan kualitas kekuatan ini untuk apa? Kepuasan dagingnya. Nah, saya mau berkata begini, hati-hati saudara yang terkasih. Banyak orang Kristen yang menjadi terkemudian ya, menjadi yang terdahulu menjadi terkemudian, artinya mundur dari hadirat Tuhan, mundur dari kasih karunia Tuhan. Kenapa? Mereka menggunakan kekuatan yang ada untuk salah hidup. Ini berbahaya saudara yang terkasih. Tuhan akan menghitung segala sesuatunya. Masa lalu kita Tuhan hitung, sekarang Tuhan hitung, masa depan kita Tuhan hitung. Apapun perbuatan kita, buah-buahnya Tuhan juga tahu. Tuhan catat segalanya. Maka itu tergantung. Kalau kita bisa menghasilkan buah karakter yang baik, benar dan kudus, itu berarti bahwa kekuatan yang kita gunakan tidak sia-sia. Tapi kalau kita menghidupi setiap kehidupan kita dari hari ini ke depannya dan dampaknya ke depan dengan cemar dan jahat, itu artinya kekuatan yang kita gunakan itu sia-sia. Dan saudara yang terkasih, roh Tuhan tidak bisa tenang tinggal dalam hidup kita. Saya mau berkata, ketika roh Tuhan meninggalkan kita sangat mudah. Sangat mudah. Terlalu mudah untuk roh Tuhan meninggalkan kita. Terlalu sulit untuk meminta roh Tuhan masuk dan memimpin hidup kita. Terlalu sulit. Kenapa? Roh itu kudus. Jangan pernah menggampangkan kasih karunia Tuhan. Jangan pernah menggampangkan Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat. Jangan pernah menggampangkan Tuhan menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Jangan pernah menggampangkan bahwa berkat Tuhan selalu ada. Jangan pernah menggampangkan bahwa Tuhan itu baik. Jangan pernah menggampangkan kemurahan Tuhan. Saudara terkasih, segala sesuatu yang kudus mulia dari sorga itu bukan murahan. Jadi kita jangan pernah menggampangkan kasih karunia Tuhan. Saya percaya tidak ada orang yang sombong di hadapan Tuhan yang berkata bahwa semuanya adalah kekuatanku sendiri. Tidak ada. Di hadapan Tuhan tidak bisa kita mengaku seperti itu. Saudara yang terkasih, banyak orang nanti di akhir zaman firman Tuhan berkata dalam Matius 7, 21, 22, 23 berkata begini, bukankah kami menyembuhkan orang demi namamu? Itu berarti bahwa mereka mengakui, seolah-olah mereka mau mengaku bahwa tanpa Yesus pun kami bisa. Demi namamu saja kami menggunakan namamu saja. Tapi kami sendiri yang melakukannya, hanya namamu saja yang kami pakai. Ini bermasalah saudara yang terkasih. Saya mau berkata orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kurang ajar. Yang bicaranya kurang ajar di hadapan Tuhan. Di pengadilan terakhir, saudara Tuhan terkasih, Yesus akan menunjukkan segala sesuatu yang dia berikan kepada kita. Apa saja yang dia berikan kepada kita, sejak kapan? Sejak dari dalam kandungan, sampai kita keluar menjadi bayi, sampai kita menjadi remaja, sampai kita menjadi dewasa, sampai kita menikah, sampai kita menjadi orang tua, sampai kita punya anak, punya cucu, dan sampai kita tua, kita betul-betul mau sampai pada meninggalnya, semua ada di dalam catatan kitab kehidupan. Makanya itu akan menunjukkan dari kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang kita hasilkan akan ada dan sudah ada tercatat di dalam kitab kehidupan. Yang belum tercatat di dalam kitab kehidupan adalah masa depan kita. Masa lalu kita sudah tercatat, masa sekarang kita. Contoh, apa yang saya katakan sekarang ini sudah tercatat dalam kitab. Apa yang Anto lakukan hari ini, ya, menjadi penyiar hari ini, detik ini dicatat di dalam kitab kehidupan. Anto buat apa? Tapi berapa jam ke depan belum dicatat karena belum berlaku. Makanya perhatikan saya, segenap kekuatan kita tidak berlaku, bukan hanya di masa lalu kita, bukan hanya sekarang, tetapi masa depan kita juga masih berlaku. Kekuatan itu masih ada dalam hidup kita. Nah, akan menunjukkan bagaimana identitas diri kita. Nah, saya mau berkata begini saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata begini, bahwa kehidupan orang percaya itu ditentukan daripada bagaimana dia hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan itu berdasarkan kekuatan Tuhan yang ada pada hidupnya. Jikalau kekuatan Tuhan masih ada dalam hidupnya, maka dia akan menggunakan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupnya untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Nah, ini yang akan membawa kita pada level kepercayaan Tuhan jauh lebih atau tidak. Nah, ada orang kuat hari ini tetapi besok lemah. Ada orang kuat hari ini, besok masih kuat. Tapi perhatikan saya, ada orang kuat hari ini, besok dia perkasa. Itu beda. Itu suatu hal yang berbeda. Saya mau kasih tahu saudara yang terkasih, roh yang kuat dan roh yang perkasa memiliki yang namanya kualitas yang berbeda. Daud dan Saul berbeda. Daud adalah seorang penggembala domba. Tapi Saul adalah raja. Menghadapi Goliat, Saul ketakutan. Berarti rohnya hanya kuat untuk mengalahkan yang namanya pahlawan-pahlawan, ribuan pahlawan. Beribu-ribu pahlawan saja. Tapi untuk mengalahkan yang namanya Goliat, butuh yang namanya bukan hanya roh yang kuat, tapi roh yang perkasa. Perkasa melewati siapa yang perkasa? Siapa yang perkasa? Goliat. Saul menganggap Goliat adalah pahlawan yang perkasa. Dia juga adalah pahlawan. Tapi kekuatannya dibawa kekuatan Goliat. Maka Goliat disebut sebagai pahlawan yang perkasa. Maka untuk mengalahkan Goliat yang perkasa di mata manusia, maka Tuhan mengangkat seorang manusia lebih perkasa di mata manusia. Lebih perkasa daripada Goliat itu sendiri. Tuhan memberikan yang namanya roh keperkasaan kepada Daud. Untuk apa? Mengalahkan roh manusia keperkasaan. Ini berbeda saudara yang terkasih. Saya mau menjelaskan hal ini saudara yang terkasih. Manusia yang perkasa dengan roh yang perkasa, manusia dalam hal ini begini, kekuatannya, tubuhnya, ya, jiwanya, keberaniannya, mentalitas jiwanya perkasa. Tapi berbeda dengan roh yang perkasa. Saudara, Daud diisi rohnya oleh kebenaran, oleh iman yang kuat, iman yang mengalahkan masalah. Makanya itu ditentukan, dilihat dari perbedaan. Mana yang lebih kuat, Daud dengan Goliat? Goliat, ya, Goliat berkata kepada Daud, engkau mendatangi aku dengan pentungan, anjingkah aku? Itu pikiran dia yang berkata demikian. Bukan rohnya. Ini berbeda saudara. Dia menganggap remeh Daud berdasarkan pandangan manusia. Tetapi jawab Daud berbeda. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tangan saya. Tuhan di atas nama Tuhan. Itu berbeda. Jadi kalau kita adalah orang percaya atas nama Tuhan. Kita akan memandang orang lain itu atas pandangan Tuhan. Tapi kalau kita sebagai manusia biasa, kita selalu memandang remeh orang lain. Kita memandang dia dari pandangan manusia. Itu bukan roh yang perkasa. Nah, saudara, Daud punya roh yang perkasa untuk memandang manusia. Punya keterbatasan kekuatan. Nah, Goliat memandang manusia dengan kekuatan. Dia merasa hebat menjadi pahlawan. Dan bahkan raja pun tunduk sama dia, takut sama dia. Nah, perhatikan saya. Goliat adalah pahlawan. Dan lawannya bukanlah seorang raja. Lawannya melebihi raja. Dan firman Tuhan mencatat bahwa sepanjang zaman perang, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Goliat. Sekalipun Saul mengalahkan beribu-ribu pasukan tentara, tetapi untuk menghadapi satu tentara, perkasa ini tidak bisa dikalahkan oleh Saul. Butuh yang namanya roh keperkasaan. Saudara, firman Tuhan berkata, apa yang tidak mungkin manusia, sangat mungkin bagi Allah. Kenapa? Karena mungkin bagi Allah, roh yang ada pada Allah itu sendiri adalah roh yang perkasa. Apa yang tidak mungkin manusia? Yang mungkin manusia lakukan itu sangat mungkin bagi Allah untuk lakukan. Tapi yang tidak mungkin manusia lakukan itu sangat mungkin bagi Allah untuk melakukannya. Kenapa? Karena Allah melakukan segala sesuatu berdasarkan kualitas keperkasaannya. Ini yang berbeda saudara yang terkasih. Jadi hari ini kalau roh kita menyala-nyala, itu bukti bahwa, saudara yang terkasih, keperkasaan, kuasa keperkasaan, kuasa kekuatan itu masih bekerja dalam hidup kita. Perhatikan saya, kekuatan bisa terbatas. Tetapi keperkasaan dari roh yang tidak terbatas ini selalu mengalir. Ya, roh yang tidak terbatas dan kuasanya tidak terbatas. Paulus berkata begini, sebagaimana kuasa yang bekerja di dalam aku. Jadi dia terus memberitakan firman. Sampai garis akhir. Kenapa? Karena kuasa itu tidak pernah berhenti bekerja dalam hidupnya. Perhatikan saya, kalau kita hidup dengan visi manusia daging kita. Kita akan mengalami yang namanya mentok. Ya, ujung-ujungnya kita selesai dengan daging kita sendiri. Tapi kalau kita mulai dengan roh, dan kita jalankan dengan roh, dan kita akhiri dengan roh, maka kekuatan dan keperkasaan tidak pernah berlalu dalam hidup kita. Ini berbeda, saudara. Ini kedahsyatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini dahsyat, saudara yang terkasih. Saudara, poin yang kedua ini luar biasa buat kita. Nah, yang ketiga terakhir, saudara, adalah poin tentang kualitas. Kualitas yang ketiga yaitu adalah kualitas pemenang, saudara yang terkasih. Pemenang ini berbicara tentang kualitas keperkasaan itu bekerja dalam hidup kita. Kita bisa kuat, tetapi kalau kita tidak perkasa, kita tidak bisa menang. Apa itu kuat dan perkasa? Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita kuat oleh karena Tuhan memampukan kita. Tapi kita bisa berhasil oleh karena keperkasaan itu bekerja dalam hidup kita. Berdasarkan roh Tuhan yang menyelesaikan bersama dengan kita. Kenapa kita menjadi pemenang? Karena Allah itu adalah Alfa dan Omega. Kita tidak bisa berkata kita kuat ketika kita memulai. Tapi begitu berjalannya di tengah jalan kita berhenti, itu bukan perkasa. Itu lemah, saudara yang terkasih. Itu kekuatan yang terbatas. Kita harus naik level dari roh yang kuat menjadi roh yang perkasa. Baru kita mencapai kemenangan garis akhir. Tidak bisa disebut pemenang kalau kita berhenti di tengah jalan. Pemenang itu memang statusnya. Tapi yang kedua adalah actionnya, tindakannya. Jadi kalau status kita pemenang, otomatis roh kita pemenang. Kekuatan kita pemenang. Keperkasaan kita adalah pemenang, maka tindakan kita, langkah kita adalah memulai dengan langkah pemenang, dan kita memulai perjalanan itu dengan perjalanan pemenang, dan sampai kepada garis finishnya adalah garis finish pemenang. Garis finish pemenang ini yang menentukan mahkota kita diterima atau tidak. Pastinya bahwa mahkota yang Tuhan sediakan di sorga adalah mahkota yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang punya roh perkasa. Apa itu roh perkasa? Bertahan sampai kepada kesudahan zaman. Sampai pada ancaman apapun, mau nyawa hilang, rohnya tetap perkasa. Kenapa? Firman Tuhan berkata, jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada mereka yang bisa, kepada Tuhan yang bisa memisahkan roh, baik roh, tubuh, dan jiwa. Saudara terkasih, ini dia saudara terkasih, roh pemenang adalah kualitas orang percaya. Pemenang itu adalah kualitas terakhir, saudara terkasih. Anda tidak bisa masuk surga kalau Anda tidak punya roh pemenang. Nah, roh pemenang itu bukan roh kita, roh pemenang adalah roh Kristus sendiri. Yang memenangkan Kristus dari kematian dan bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Itu roh pemenang. Nah, roh pemenang adalah roh Allah sendiri karena dia adalah sumber segala kualitas orang percaya. Nah, hari ini saudara terkasih, kita selesai pada firman Tuhan hari ini dengan firman yang luar biasa dari 3 poin yang luar biasa ini tentang kualitas orang percaya. Yang pertama adalah kualitas orang percaya yang pertama adalah roh yang merdeka, dimerdekakan. Yang kedua adalah memiliki kekuatan dan keperkasaan roh. Yang ketiga adalah pemenang. Nah, hari ini kalau saudara masih bekerja, melayani Tuhan, masih bersaksi, tetap setia sampai akhir. Karena kuasa dan kekuatan roh yang ada pada engkau tidak akan pernah berakhir. Selama engkau percaya, selama roh Allah masih ada, kekuatan dan keperkasaan itu masih bekerja dalam engkau. Urapan itu tidak pernah hilang daripada engkau. 1 Yohanes 2 ayat 27 berkata, urapan itu tetap ada di dalam engkau. Maka engkau tetap akan melayani sampai garis akhir. Dimuliakanlah nama Tuhan di dalam hidupmu dan hidup saya. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 12 ayat 26 berkata, siapa yang melayani Yesus dihormati oleh Bapa. Saya percaya hari ini kita adalah orang-orang dihormati karena kita hidup di dalam kualitas yang benar. Bukan kita meminta-minta berkat, tetapi kita menghidupi kualitas kehidupan kita sebagai orang percaya yang betul-betul menghasilkan berkat-berkat bagi kehidupan banyak orang. Saudara, berkat bukan hanya uang, tetapi berkat adalah bagaimana kita membagi kualitas diri kita kepada orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Kita tutup firman Tuhan hari ini dengan pujian yang luar biasa dan memberkati kita. Haleluya. Wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kupandang wajahmu dan berseru. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena firmanmu yang dahsyat luar biasa ini menentukan kepada kami, memberikan kepada kami, menjelaskan kepada kami bahwa kami punya kualitas yang luar biasa. Kualitas kami yang pertama adalah sebagai manusia, orang percaya, merdeka. Kami tahu bahwa di dalam kualitas kami adalah sebagai orang percaya yang merdeka, maka kami sudah bebas dari kuasa dosa dan kutuk dan maut. Karena itu kami hidup di dalam roh dan kemerdekaan. Kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kualitas yang kedua adalah kami hidup dengan kekuatan yang baru dan roh keperkasaan ya Bapa. Kami percaya dengan kekuatan daripada Roh Allah sendiri, dengan keperkasaan daripada Roh Allah sendiri memampukan kami untuk melakukan segala perkara-perkara yang biasa maupun yang luar biasa yang tidak bisa kami lakukan dengan manusia kami sendiri, tetapi oleh karena urapan dan kuasa yang tidak terbatas memampukan kami melakukannya dengan tepat. Dan kami juga diberikan yang namanya kualitas untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan kualitas pemenang ya Bapak. Kami percaya bukan hanya status pemenang yang kau berikan kepada kami, tetapi langkah dan tindakan-tindakan pemenang yang kau berikan kepada kami, sehingga kami terbukti menjadi orang percaya yang berkualitas berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, engkau sempurnakan hidup kami, roh kami, jiwa kami, dan tubuh kami untuk berkualitas baik, berkenan, dan sempurna, dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan sesuai dengan panggilan hidup kami, dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati hamba, berkati setiap pendengar, sahabat Talita Kum dimana saja mereka berada. Berkati mereka, keluarga mereka, suami, istri, anak, dan orang tua mereka, mantu, semua diberkati ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami, berkati presiden, wakil presiden, menteri, kabinet yang ada ya Bapa, MPR, DPR, kepolisian, TNI, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, Tuhan berkati. Dan masyarakat Indonesia, Tuhan berkati ya Bapa. Kota-kota Tuhan berkati, semua pemimpin-pemimpin Tuhan berkati ya Bapa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, berkati hidup kami, berkati hamba, berkati Anto, berkati semua pengurus Talita Kum dimanapun mereka berada dan melayani dimanapun Tuhan percayakan kuasa dan kekuatan dan keperkasaan yang baru. Dalam nama Yesus, kami percaya anugerah-Mu turun dalam hidup kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Talita Kum, dengan demikian berada juga pada pagi hari ini, saya Anto Sian. Dan saya Nelson Bureni. Sebelum kami tutup acara ini, saudara, saya sedikit umumkan acara untuk acara seminar, seminar leadership atau kepemimpinan, kebangkitan generasi pemimpin untuk kalangan Kristen, untuk generasi muda dari usia 13 sampai 28 tahun. Kalau ada yang 30 tahun boleh ikut, ya mentok-mentoknya 30 tahun. Itu akan diadakan bersama dengan saya sebagai salah satu pembicara. Yang kedua, pembicara yang kedua adalah Pendeta Joel Betakore, yang ketiga adalah Joshua Christian. Nah, saudara yang terkasih, kami bertiga akan menjadi pembicara dalam seminar leadership ini untuk generasi muda dari usia 13 sampai 20 tahun, 28 tahun pada tanggal 22 Februari di GKOI, GKOI Perumnas 2 Bekasi. Saudara, di GKOI Perumnas 2 Bekasi pada tanggal 22 Februari. Nah, saudara bisa menghubungi nomor saya di 0895 1845 6643, 0895 1845 6643. Bersama dengan saya, saudara bisa WA saya dengan Pastor Nelson Bureni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sorak-sorai bagi dia. Yeah! Ku diberi kuasa.